Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذني الله وإياكم منها. Di hari ini dimulai pengharapan serta doa ketika di hari ini telah berlalu bulan Ramadan. Dahulu para salaf kanu yad'un Allah 6 ashhurin ayyuballighahum Ramadan wa yad'una 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf selama 6 bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan mereka mendapati bulan Ramadan, dan begitu pula setelah Ramadan selesai selama 6 bulan pula mereka memulai berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan mereka, puasa mereka dan qiyam mereka. Di hari ini bulan Ramadan telah berlalu. Namun jangan sampai ada di antara kita yang menjadi hamba bagi bulan Ramadan. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Rabbu Ramadan dan bukan kepada Ramadan. Yang apabila telah berlalu Ramadan, Rabbu Ramadan senantiasa ada abadi dengan berlalunya Ramadan ataupun dengan datangnya Ramadan. Di hari ini pula kita kembali berbuka, bukan untuk kemudian kembali kepada kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Bukan untuk kemudian kita kembali kepada apa yang masih kurang pada diri-diri kita sebelum datangnya Ramadan. Namun untuk kemudian kita kembali berbuka, untuk kemudian kita kembali membuka mata kita, pendengaran kita, mata hati kita, bertadabur ayat-ayat Al-Quran, bertadabur hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita mengamalkannya. Karena sungguhnya disebutkan oleh para ulama, tanda-tanda diterimanya amalan seorang hamba dengan dia diberi taufik, an yuwaffaqal 'abdu fil ijtihad fil khair, untuk kemudian seorang hamba diberi taufik setelah Ramadan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersungguh-sungguh dalam kebaikan, wa yastamir fi ta'at, dan terus menerus tidak terputus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk kemudian sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, idza qalla syarruh wa kathura khairuh wa ansharaha sadruhu lil khair fa hadza min alamatil qabul, apabila kejelekan dia semakin bersedikit, apabila kebaikan dia semakin banyak, dan apabila hatinya insyirah, hatinya terbuka, hatinya tenang untuk kemudian dia melakukan kebaikan, untuk kemudian dia bertamasuk dengan sunnah, untuk kemudian dia siap, hatinya tidak khawatir apabila sunnahnya bertentangan dengan dunianya, untuk kemudian dia meninggalkan dunianya. Karena sungguhnya Ramadan Allah wajibkan bagi hamba-hambanya dalam rangka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk kemudian apabila masih ada di antara kita yang suka meminta doa, meminta didoakan oleh orang yang dianggap saleh, maka ketahuilah bahwa dalam sekian ayat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang ahkam, ahkam syariah, yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil ahillah yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepada engkau tentang hilal, mereka bertanya kepada engkau tentang haid, mereka bertanya kepada engkau tentang apa-apa yang dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah sebutkan dalam lanjutan ayat-ayat ini dengan mengatakan, kul, katakan, karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam merupakan perantara antara Allah dengan hambanya dalam menjalankan syariat Islam. Namun dalam satu ayat, ketika hambanya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kul fa inni qarib, ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, maka katakan. Dalam ayat-ayat tentang permasalahan ahkam syariah, Allah Subhanahu wa taala mengiringkan yas'alunaka dengan kul, dengan katakan, karena sungguhnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam merupakan perantara antara Allah dengan hambanya dalam permasalahan ahkam syariah. Namun apabila dalam permasalahan doa yang merupakan kekhususan antara Allah dengan hambanya, maka kemudian Allah tidak menyebutkan dengan kata-kata ucapkan atau kul, tetapi langsung mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Karena sungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam bukan perantara dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan minta, dalam permasalahan doa antara hambanya kepada Rabbnya. Maka perlu diketahui di sini, jangan kita membiasakan kebiasaan yang jelek dengan suka meminta untuk didoakan dari orang-orang yang kita anggap bahwa dia adalah orang yang saleh, tapi berdoalah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan ibadah, bagi para siapa yang malu atau enggan untuk menghidupkan sunnah, bahkan dalam hari-hari ini, illa man rahimallah, kecuali Allah, orang-orang yang Allah rahmati, malu dan enggan untuk menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antaranya takbir. Dalam kondisi tidak ada fitnah, ketika kita mengangkat suara dalam rangka bertakbir yang dimulai pada malam Id, barang siapa yang masih malu untuk kemudian menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggan, maka ketahuilah dengan bulan Ramadan yang telah berlalu, diharapkan untuk kemudian kita semuanya kekurangan, kejelekan, kemaksiatan, pelanggaran yang selama ini kita lakukan untuk kemudian ditinggalkan, karena sungguhnya tanda-tanda terima amalan kita di bulan Ramadan dengan kita diberi taufik untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Apabila sebelum Ramadan di antara kita masih ada yang lisannya melakukan ghibah dan namimah, apabila ada di antara kita sebelum Ramadan yang masih enggan, yang masih bermalas-malasan, yang masih jarang hadir dalam halaqah-halaqah ilmu dengan alasan kesibukan dunia, dengan alasan usia yang sudah tua, untuk kemudian dia tidak mau belajar bagaimana dia membaca ayat-ayat Al-Quran, untuk kemudian dia belajar bagaimana dia membaca kalamullah yang dengan itu menjadi perantara untuk dia bisa menjadi khusyuk dalam bertadabbur dalam Al-Quran. Tinggalkan kebiasaan jelek ini. Bagi barang siapa yang masih memiliki watak temperamental, mudah marah, ketahuilah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan la taghdab thalatha marrat. Janganlah engkau marah kepada seorang yang datang kepada beliau untuk kemudian meminta nasihat beliau, karena sungguhnya marah datangnya dari syaitan. Jangan kita merasa bangga dengan sifat kita yang tidak benar. Bagi barang siapa yang masih suka mendebat ketika mendapatkan nasihat, ketika diberi nasihat, ketahuilah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, wa ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira' walau kana muhiqqan. Sungguhnya aku nanti akan menjadi pemimpin bagi barang siapa yang meninggalkan debat yang tidak berguna, bagi barang siapa atau walaupun dia dalam keadaan al-haq, walaupun dia dalam keadaan benar, tapi dia meninggalkan debat yang tidak berguna. Bagi barang siapa yang masih melakukan sekian pelanggaran, terlibat, terjerat dalam kemaksiatan riba, dalam kemaksiatan isbal, dalam kemaksiatan halqul lihyah, maka ketahuilah Ramadan yang barusan kita telah lalui, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dalam rangka agar kita bertakwa. Sesungguhnya perkara-perkara yang barusan kita sebutkan semua adalah diddu takwa, kebalikan dari takwa, untuk kemudian dengan datangnya Ramadan kita semakin mampu untuk membenahi diri kita, karena sungguhnya perkaranya sebagai yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, al-yawma idu man kubila qiyamuhu wa siyamuhu. Hari ini adalah hari Id, hari raya bagi orang-orang yang diterima puasanya, diterima qiyamul lailnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah saja Allah menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Dalam kondisi kita tidak ada yang mengetahui di antara kita siapa yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap, namun kita berdoa kepada Allah untuk kemudian kita menjadikan apa-apa yang sebelum Ramadan hilang untuk kemudian kita memperbaiki, untuk kemudian kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita setelah Ramadan. Karena yang demikian adalah tanda-tanda diterimanya amalan kita selama bulan Ramadan. Perkaranya bukan sekedar Ramadan kemudian kita beristihad padanya, namun perkaranya mabada Ramadan. Karena sungguhnya apa-apa yang setelah Ramadan menunjukkan diterimanya amalan kita ketika kita Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah menerima dari kita amalan-amalan kita, puasa-puasa kita dan kalian. Namun di satu sisi kita khawatir ketika amalan kita setelah datangnya Ramadan tidak berubah, ketika perbuatan kita tidak ada perbedaan, kita khawatir bahwa kita bukan menjadi hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyatuhan nisa, wahai kaum wanita yang masih suka menentang surganya ataupun tidak takut dengan nerakanya, sungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda kepada salah seorang wanita ketika meminta nasihat kepada dalam rangka hubungannya dengan suaminya, fanduri min aina anti fa innahu jannatuki aw naruki. Lihatlah engkau di mana posisimu di sisi suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu. Namun juga bisa jadi suamimu adalah nerakamu dengan sebab pembangkangan, dengan sebab ketidakpatuhan engkau. Ayyatuhal mu'minah, jadilah engkau wanita Fir'aun, dan jangan engkau menjadi wanita Lut dan Nuh. Dalam kondisi apapun, jadilah engkau seorang wanita mu'minah. Begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya ma taraktu fitnatan adarra lirrijal minan nisa, tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih memudaratkan terhadap kaum laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita, untuk kemudian para wanita memperhatikan bagaimana mereka menutup aurat mereka yang selama ini sebelum Ramadan masih mereka berhijab dengan hijab yang tidak syar'i. Matanya, telapak tangannya masih tampak. Jangan merasa tenang dengan perbuatan ini untuk kemudian datangnya Ramadan tidak merubah kebiasaan jelek ini. Kita berharap, kita hanya bisa berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa Allah menerima amalan-amalan kita. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Wa qul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon perhatian pada ikhwah untuk membantu.